Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahu kulla rasmin wa'adah. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kehadirat Rabbul Izzah yang senantiasa memberikan rahmatnya, petunjuk-petunjuknya kepada kita sekalian, khususnya di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa gulikat abwabun nar wa supidatis syayatin." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika datang bulan Ramadan, maka Allah bukakan pintu-pintu surga. Lalu Allah kunci rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Bagi siapa ini semua? Hanya bagi orang yang beriman. Sehingga di bulan Ramadan itu tambah semangat ibadahnya, ngajinya tambah semangat. Kalau datang bulan Ramadan untuk menjalankan kebaikan, ketaatan sebagai karcis surga masih sulit, berarti iman kita koreksi. Iman kita harus dievaluasi. Sebab sabda Nabi itu tidak akan pernah dusta. Kalau benar iman kita tumbuh dalam hati, datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, artinya jalan-jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah. Datang bulan Ramadan bagi orang yang beriman, menjadi mudah dalam menjalankan ketaatan. Ngajinya tambah rajin, zikirnya tambah rajin, sodakohnya tambah rajin, membantu orang lain tambah rajin. Demikian Allah kunci pintu-pintu neraka, maksudnya untuk berbuat kejahatan dan dosa dipersulit oleh Allah. Enggak ada pintu untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Bagi siapa? Orang yang beriman. Tapi datang Ramadan, berbuat dosa biasa-biasa aja, gampang-gampang aja. Maka evaluasi, ada enggak iman dalam hati? Demikian, wasufidatis syayatin, di mana setan-setan dibelenggu bagi orang yang beriman. Enggak ada bisikan keburukan dan kejahatan dalam dadanya, sebab setannya dibelenggu. Tapi kalau dalam hati kita masih banyak bisikan-bisikan keburukan dan kejahatan, pikiran-pikiran kotor, koreksi hati kita, ada iman atau tidak. Sebab iman itu sabda Nabi bisa jadi, kana asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Seseorang pagi-pagi ada imannya disebut mukmin, sore-sore tidak ada imannya dia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Iman itu bisa datang, bisa hilang, bisa tumbuh, bisa menyusut. Maka majelis ilmu dan zikir seperti ini yang akan menumbuhkan iman kita dalam hati. Amin ya Rabbal. Di bulan Ramadan dilipat-lipat oleh Allah. Ya. Dilipat-lipat. Keutamaannya. Maka betapa sayang, betapa ruginya kita kalau tidak mengambil kebaikan di bulan Ramadan. Tidak memanfaatkan kebaikan bulan Ramadan. Tarawihnya di jawiah-jawiah nambah atau berkurang? Pasukan tarawih, ya, jangan sampai berkurang. Terus istiqomah. Pasukan tahajudnya, pasukan tadarusnya harus meningkat. Ini adalah mahal sekali. Untuk menyusul kekurangan kita di 11 bulan. Menambal kelemahan kita di 11 bulan. Dikasih bonus berlipat-lipat oleh Allah sepanjang Ramadan. Betapa rugi kalau tidak memanfaatkan dengan maksimal. Ya, kita kejar ketertinggalan kita, kejar. Yang bocor-bocor tambal di bulan Ramadan. Yang terlambat-terlambat nyusul di bulan Ramadan. Siap? Siap? Yang malas-malas nyusul sekarang rajin di bulan Ramadan. Siap? Itu datang Ramadan, aduh, ngaji di bulan Ramadan lemes. Fisik kita berkurang, pasti karena asupannya berkurang. Tetapi justru untuk menekan, melemahkan nafsu yang buruk dari dalam diri kita. Kalau lemah nafsu yang buruk, maka akan bangkit rohani kita menjadi gagah dalam menegakkan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengajian Arba'in ini apa akan membahas tentang ilmu isyraqiyah dan ilmu burhaniyah. Maka umat ini diwajibkan mencari figur, mencari wali mursyid, di mana seorang wali mursyid itu diberi ilmu isyraqiyah dan burhaniyah, ilmu zohir dan ilmu batin. Kalau ilmu burhaniyah banyak, ilmu zohir banyak, dipelajari dari TK sampai perguruan tinggi. Banyak yang belajarnya, banyak guru-gurunya, banyak dosen-dosennya. Itu ilmu burhaniyah, ilmu yang zohir. Ilmu yang didapatkan karena ada usaha. Diusahakan, dipelajari, baru dapat. Ya, ilmu seperti ilmu kiroat, ilmu tajwid, contoh-contohnya. Ya. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu ekonomi. Itu bentuk-bentuk disiplin ilmu yang zohir dari isyraq, dari burhaniyah. Burhaniyah itu dari burhan, artinya dalil. Di mana akal kita akan mampu mempelajari sehingga dapatlah ilmu-ilmu yang zohir seperti disebutkan tadi. Banyak sekali. Bagaimana dengan ilmu isyraqiyah? Ilmu isyraqiyah itu ilmunya tidak dikasab, tidak diusahakan. Tapi diberi oleh Allah. Tapi ada caranya supaya diberi oleh Allah. Bedanya begitu. Jadi gak bisa diusahakan, dikasab seperti ilmu burhaniyah, ilmu yang zohir. Tapi ilmu isyraqiyah itu ada jalannya. Maka ilmunya diberi oleh Allah. Diberi, dititipkan oleh Allah. Seperti gambaran sosok Nabi Khidir alaihissalam dalam surah Al-Kahfi disebutkan sifatannya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim pawajada abdan min ibadina atainahu rahmatam min indina wa'allamnahu milladunna ilma. Bertemulah Nabi Musa dengan asistennya Nun bin Yusa, dengan seorang hamba dari sekian hamba-hamba Allah. Si hamba itu diberi rahmat dari sisi Allah dan diajarkan langsung oleh Allah ilmu. Ilmu yang dititipkan langsung oleh Allah. Nabi Musa pun ingin dapat ilmu itu. Nah, kedua ilmu ini, Isrokiyah dan Burhaniyah, ilmu zohir, ilmu batin, ilmu eksatorik, ilmu isoterik, diberikan oleh Allah kepada seorang wali mursyid. Kenapa? Karena tugasnya waliyun sebagai pembimbing, sebagai pemimpin, mursyid sebagai pembimbing. Wali sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah, mursyid yang ditugaskan membimbing kepada umat. Al-Kahfi ayat 17. Kalau disebutkan dalam Al-Quran ada wali mursyid, kira-kira orangnya pasti ada atau tiada? Jabatannya ada, pasti yang menjabatnya ada. Mengenai orangnya tergantung keyakinan dan hasil pencariannya. Maka Syekh Akbar Abdul Fattah telah membuktikan 12 tahun mencari walian mursyida dari Indonesia sampai ke Singapura dan berjumpa dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi di Jabal Abi Gubes, Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau Allah menyebutkan ada walian mursyida, para ulama memberikan kriteria wali mursyid. Sudah dibahas dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah Bibayani Adillatis Sufiyah. Salah satunya adalah ditugaskan. Ngajarnya itu, dakwahnya itu bukan keinginan sendiri. Ditugaskan. Kalau para nabi, biiznillah ditugaskan oleh Allah. Wali mursyid ditugaskan oleh mursyid sebelumnya atas izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dibahas itu. Sekarang kita akan memfokuskan stressingnya pembahasan tentang sosok wali mursyid yang dilebihkan oleh Allah, diberi ilmu isyrokiyah, ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali mursyid di zamannya, sekitar abad ke-3 Hijriah, abad ke-4 Hijriah, beliau menegaskan di hadapan para ulama yang hanya memiliki ilmu zohir saja, ilmu burhaniyah saja. Beliau menyampaikan di hadapan para ulama zohir untuk membangkitkan semangat untuk mendapatkan ilmu yang batin. Apa yang beliau sampaikan bukan sombong. Dalam kitab itu disebutkan hanya tanbihan, memberikan peringatan. Tapi kata-katanya kalau bagi yang buruk sangka sombong. Dengar kata-katanya seperti ini. Akhadtum ilmakum anis sutur mayitan an mayitin wa akhadna ilmana anil hayyil ladzi la yamut. Keterangan itu ada dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Apa artinya? Beliau menyampaikan di hadapan ulama-ulama yang baru memiliki ilmu zohir, akhadtum ilmakum anis sutur. Kalian telah mereguk ilmu hanya dari tulisan semata. Mayitan an mayitin, laksana mayit mengambil dari yang mayit. Jadi hanya mendapatkan ilmu dari yang sudah ada, dari tulisan semata. Laksana mayit. Tidak hidup ilmunya. Wa akhadna, sementara kami. Nah ini jangan disebut sombong. Tapi kalau yang dengarnya hatinya kotor, sombong amat itu. Maka tergantung hatinya, betul enggak? Maka masalah hati ini luar biasa. Gulak gilek, bulak belok, bersih, kotor lagi. Coba kalau hatinya kotor, ada orang ngasih, ya, ngasih makanan. Terus si hati yang diberi kotor, pas diterima, jangan-jangan pakai puruluk ini katanya. Puruluk apa ya? Dijampe-jampe ini, jangan-jangan dari dukun ini. Ya, biar muter katanya. Gitu. Tuh ya, padahal orang yang memberi ikhlas. Gitu. Tapi karena yang diberi punya sikap buruk sangka kepada orang yang memberi, jadi gimana? Pertanyaan-pertanyaan besar. Akhirnya pas mau dimakan, diputer-puter dulu kena pantat. Dari mana itu ilmu begitu? La haula wala quwwata. Makanya jangan nyari ilmu yang asal-asalan. Ya. Kalau berangkat, jangan hari Sabtu, nanti nginjek kue Sabtu. Semua hari bagus. Detik ke detik dari kehidupan dunia ini baik sekali, tergantung kitanya. Bisa dipakai main, bisa dipakai ibadah. Allah mengingatkan wal asr, demi masa. Enggak ada satu waktu yang jahat, yang buruk, yang membuat kita apes. Ada orang tukang dagang, tukang baso, tukang apa? Mana tukang baso? Angkat tangan. Ya tukang baso. Mana lagi tukang baso? Biasanya kalau enggak dari Jawa, dari mana tuh? Di mana tuh? Majalengka tuh. Datang bulan hapit, kata orang Sunda, orang Jawa bulan hapit. Aduh, ini dagang kejepit katanya. Gara-gara bulan hapit. Pada bulan hapit itu bahasa Arabnya bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bagian dari Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ini disebut hapit kejepit rezeki. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang batil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Kalau nginjek kue Sabtu enggak boleh itu. Ibu-ibu udah dakar-deker bikin kue Sabtu diinjek, marah nantinya. Kalau hari Sabtu mah bagus, hari Jumat bagus. Semua hari yang 7 hari bagus, setiap bulan yang 12 bulan bagus. Tergantung kita menyikapinya. Tergantung tindakan kita. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita dapat ilmu-ilmu yang asal-asalan. Nanti kita akan rugi sendiri, capek sendiri. Kita pakai ilmu yang Allah berikan kepada para nabi, dilanjutkan oleh para ulama. Nah, kita lanjut lagi. Jadi jangan hatinya busuk, kotor. Ini masalah hati kotor, busuk ini yang rugi dirinya sendiri. Seperti Abu Jahal. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku sebagai nabi. Ini rasulun ilaikum, aku rasul utusan Allah bagi kalian. Dengan serta merta Abu Jahal namanya Abul Hakam. Ya. Tersinggung. Ya. Tersinggung. Kenapa? Karena keyakinannya disalahkan. Yang kedua, kekuasaannya pasti akan tergeser. Yang ketiga, maka dia posisinya akan jatuh di hadapan pengikutnya. Jadi ternyata menolak kebatilan, menolak kebenaran itu yang disampaikan oleh para nabi, sebetulnya karena hawa nafsunya yang tergeser, dunianya yang khawatir hilang. Hatinya yang kotor, penuh dengan kedengkian dan kebencian, membuat kebenaran itu ditolak mentah-mentah. Nah, ini pelajaran pertama, bersihkan hati. Kembali kepada statementnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, wa akhadna, sementara aku telah mereguk ilman, ilmu dari siapa? Anil hayyil ladzi la yamut, dari zat Allah yang hidup dan tidak akan pernah mati. Inilah ilmu isyraqiyah, ilmu batin. Sementara kami mereguk ilmu dari Allah, anil hayy, dari Allah yang hidup, la yamut, tidak akan pernah mati. Pas tadi sebagaimana gambaran Al-Qur'an, sosok Nabi Khidir alaihi wa allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan kepadanya ilmu yang langsung dari sisiku. Jadi ilmu Nabi Khidir yang telah diberikan kepada Nabi Khidir oleh Allah itu tidak akan putus. Terus diberikan kepada para wali mursyid termasuk Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan statementnya tadi, kami telah mendapatkan ilmu dari Allah yang hidup, tidak akan pernah mati. Jadi ilmunya hidup. Ilmu isyraqiyah, ilmu batin ini akan masuk ke dalam hati. Hati yang mana? Hati yang bersih. Ilmu isyraqiyah, ilmu batin ini akan menghidupkan hati. Jadi kalau ilmunya sebelah hanya burhaniyah, hanya yang zohir, yang cerdas hanya kapasitas intelektualnya, tapi hatinya bodoh. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, alimul lisan, jahilul qalbi. Lisannya pinter, cerdas intelektualnya, tapi hatinya, spiritualitasnya bodoh. Sebaliknya bahkan tambah ilmu, tambah memberikan kemadaratan kepada orang lain. Cik, Bapak, Ibu sekalian, ya kalau kita menyoroti korupsi, termasuk di Malaysia ini, mantan Perdana Menteri Malaysia diduga syarat dengan korupsi besar. Katanya di pemberitaan, itu sampai punya apa, mengkoleksi istrinya. Koleksi apa? Tas-tas mahal, Bapak enggak tahu tuh namanya juga, takut salah nyebutinnya. Ya. Nama-nama tasnya itu berapa katanya satunya? Ada yang sekian ratus juta. Satu apa? Tasnya. Ciknu ibu-ibu, berapa itu beli? Kalau beli 100 juta dimasukin kayaknya ke masjid ini penuh. Jadi Perdana Menteri berapa tahun tuh? Ya, itu baru terduga pemberitaan seperti itu. Artinya jamaah sekalian, betapa ilmu, kalau hanya ilmu zohir saja dari burhaniyah, tidak cukup menjadi petunjuk, menjadi cahaya dalam kehidupan. Maka membutuhkan isyraqiyah, ilmu yang batin yang akan menghidupkan hati tersambung dengan Allah. Kalau ilmunya hanya sebelah yang zahir saja, ilmu matematika, kimia, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu fikih dalam agama, ilmu hadis, ilmu tafsir, kalau hanya itu dimiliki zahir saja, maka bisa jadi ilmunya itu malah memberikan kemadaratan kepada orang lain, bisa menipu. Kalau orang tipu itu orang bodoh, orang pinter. Ya, kalau ada orang bodoh nipu, nggak bakalan mati nipunya juga. Sampai travel umroh saja penipuannya, sekian puluh ribu nggak bisa berangkat. Ya Allah, triliunan digelapkan. Ceritanya travel apa? Ke Hollywood atau travel ke Mekah, ke Madinah itu teh. Cacakan judulnya travel umroh dan haji. Kenapa? Ini persoalan penting, meninggalkan ilmu yang batin. Tidak mencari orang yang memiliki ilmu isyraqiyah, ilmu batin. Hatinya jadi mati. Ilmu pengetahuannya tambah meningkat. Tapi justru malah menjadi bumerang bagi diri dan orang lain. Hatinya tidak hidup. Nah, maka harus mencari figur yang mendapatkan ilmu dua-duanya, ilmu yang zohir, ilmu yang batin, burhaniyah dan isrokiyah. Jadi ilmu yang pernah Allah ajarkan kepada Nabi Khidir alaihissalam dalam surah Al-Kahfi tidak akan pernah terputus, terus tersambung kepada figur-figur pilihan. Maka kalau bertemu dengan seorang wali mursyid yang menggenapkan ilmunya zohir dan batin, kemudian hati bersih ingin mendapatkan ilmu dengan sungguh-sungguh, maka hatinya menjadi hidup. Seger hatinya, semangat ibadahnya. Sehingga majelis ilmunya itu membuat hilang rasa ragu, tumbuh rasa yakin. Dari rumah masih ragu dengan Allah sebagai pemberi rizki. Selama ini pemberi rizki itu bos. Selama ini pemberi rizki itu adalah perusahaanku. Kata ibu-ibu, pemberi rezeki itu suami. Makanya kalau suaminya banyak uang, beruang, muni sayang. Giliran di PHK, abang tendang. Kasihan. Kenapa? Akidahnya salah. Pemberi rezeki itu manusia. Padahal hakikatnya pemberi rezeki itu siapa? Allah. Suami hanya pelantara saja, bos hanya pelantara saja, perusahaan hanya pelantara, asbab namanya, sebab-sebab yang Allah ciptakan. Tapi kita harus menggapai batin kita ke hakikat Allah, hakikatnya Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Jadi jangan sebelah, hanya sebab aja yang dicari, hanya bos aja yang sumuhun, sumuhun. Tapi kepada Allah enggak sumuhun-sumuhun, enggak samina wa atona. Kenapa? Karena hatinya mati, enggak mengenal hakikat. Yuk perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka figur yang mendapatkan, yang genap ilmunya ini pasti ada. Al-Quran menyebutkan, Nabi menyebutkan, para ulama membuktikan. Tinggal cari, kalau sudah dapat sesuai dengan kriterianya Quran, Sunnah dan para ulama, gigit dengan gigi geraham. Adu alaihi bin nawajid. Sebab licin. Keyakinan kepada wali mursyid seperti keyakinan kepada Rasul dan Allah itu akan terus digembosi oleh iblis dan setan. Ada ragu lagi, thumma lam yartabu, akan digembosi, tidak akan dibiarkan keimanan kepada yang mahal itu. Tapi kalau keimanan kita, keyakinan kita kepada yang batil, seperti jihadnya ala teroris, sama iblis, sama setan itu di apa? Ditiup-tiup. Didukung. Keyakinan kepada tindakan jihad seperti ala teroris itu. Didukung oleh siapa? Oleh iblis. Didukung oleh siapa? Setan. Sehingga ada keraguan. Muni seneng ya, jihad seperti itu. Ketangkep tuh malah bangga diri. Oleh sang hakim dieksekusi mati itu, alhamdulillah sujud syukur gitu. Kenapa? Karena keyakinan pada yang batil didukung, disupport oleh iblis dan bala tentaranya setan. Tapi kalau keyakinan kepada yang hak, kepada Allah, kepada Rasul, kepada para mursyid, kepada para wali-wali Allah, justru sebaliknya akan terus diancam, akan terus dirusak oleh iblis dan setan sebagai bala tentaranya. Kerasa enggak naik turun keimanan kita? Tinggi, rendah lagi, tinggi, rendah lagi. Dekat di sini, naik lagi, jauh lagi, turun lagi. Kenapa? Itu membuktikan keimanan yang tumbuh dalam hati dimusuhi oleh siapa? Oleh iblis, oleh setan. Tapi kalau keyakinan kepada yang batil, diusap-usap oleh setan. Ditiup-tiup oleh setan. betah asa jadi pangahli surgana. Ditiup-tiup padahal jalan ke neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, ya masih ada oleh-oleh yang sudah disampaikan tapi pengin diulas ini, oleh-oleh umroh kemarin. Dengar enggak? Mau dengar? Ya pas tawaf wada, tawaf perpisahan, sudah 7 keliling, Bapak ingin ngajak berdoa di Multazam dan berdoa di Hijir Ismail, walaupun berdesak-desakan tapi tidak akan memberikan kemadaratan. Beda dengan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad mah cuma satu orang masuknya juga. Ke lubangnya itu diperbutkan banyak orang. Tapi kalau ke Hijir Ismail masih memungkinkan dan aman, termasuk di kawasan Multazam. Ya, akhirnya diajak ke Multazam, kemudian masuk ke Hijir Ismail. Hijir Ismail itu hakikatnya dalaman Ka'bah tapi yang terbuka. Kalau sholat di sana berarti sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Di situ termasuk makom ijabah, tempat yang ijabah, termasuk di bawah, di atasnya ada talang, mijab, talang air. Nah itu pun kita berdoa di situ, termasuk makom ijabah. Nah ketika akan masuk, mendapatkan bimbingan rohani, merasakan bahwa jamaah itu pasti kangen dengan Ka'bah karena akan ditinggalkan. Betul enggak? Yang udah pernah ke sana kangen enggak? Yang belum kangen enggak? Kangen juga lihat di TV. Insya Allah Januari dibuka lagi akan berangkat. Katanya sudah ada 40 yang daftar. Dalam rohani itu begini, Bapak merasakan betapa jamaah itu dan umat itu pasti rindu dengan Ka'bah. Hakikatnya dengan Allah rindu itu, tapi kan gak bisa dilihat, gak bisa digapai, gak bisa dipegang. Betul gak? Ada makhluknya, benda yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya Ka'bah Mubarakah yang diberkahi oleh Allah. Bahkan tempat rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakah. Tempat ibadah pertama dibangun oleh Allah di muka bumi. Sampai sekarang masih eksis sampai akhir zaman, dijaga oleh Allah. Pasti ingin apa? Memegangnya, ingin menciumnya, ingin memeluknya, ingin berdoa di situ. Bapak sampaikan, jamaah sok pegang we ya Ka'bah teh kiswahnya ya. Kalau kita rindu kepada Allah, Allah membuat tempat ibadah, Allah membuat Ka'bah yang diberkahi. Dipegang aja udah berkah. Kita doa di situ berkah. Oh, jamaah pengin apa? Megang apa? Megang, ada yang megang kiswahnya. Ada satu jamaah baru dari Makassar, sebut namanya Nur Alim, dari Makassar, murid baru. Ketika di depan Ka'bah berdoa sambil menangis, karena ditugaskan, dibimbingkan oleh guru supaya nangis di situ, menikmati kebersamaan dekat dengan Allah, Baitullah sampai disebut oleh Allah, Baiti rumahku. Bukan berarti Allah punya rumah, Allah suka diem di situ kayak kita sebagai penghuni rumah kita, bukan. Diidopatkan bait kepadaku, baiti adalah ta'diman wa tashrifan, idopat yang menunjukkan penghormatan dan pemuliaan Allah kepada Ka'bah itu sampai diakui sebagai rumahnya. Bukan menunjukkan yang sesungguhnya, tetapi ta'diman, ta'wil, ditakwil, ta'dim wa tashrifan, mengagungkan dan memuliakan Ka'bah. Masa dimuliakan oleh Allah kita cuek-cuek? Betul enggak? Dimuliakan oleh Allah sampai disebut baiti rumahku. Tadi disebut mubarakah yang diberkahi. Kita sudah di hadapan, cuek-cuek aja. Pas ngedoa begini pas di hadapan Ka'bah dipegang. Tiba-tiba ada orang sudah berdiri di depannya, kemudian wajahnya diginiin. Malu-maluin kamu. Kayak Yahudi aja meratap-ratap nangis begitu katanya. Saya nih pandai ilmu agama. Malu-maluin kamu begitu. Ya, padahal sedang merasakan keindahan kebersamaan dengan Allah atas bimbingan guru. Ternyata si iblis tuh nyurup tuh ke orang yang punya paham seperti itu, dianggapnya syirik begitu, dianggapnya tasabuh kepada Yahudi kalau begitu. Padahal Nabi dalam hadisnya di depan Multajam sampai ketiaknya kelihatan berdoa kepada Allah di situ. Saking butuhnya kepada Allah dan berwasilah kepada Ka'bah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ini malah ditasabuhkan, diserupakan dengan Yahudi. Kok orang lain berani begitu? Siapa hakikatnya itu? Ya iblis itu. Menjelma kepada orang yang punya paham radikal seperti itu, berani ke orang seperti itu. Tuh ya, kalau diperintahkan guru, si setan itu udah gimana? Wah, ya, untuk menggembosinya, untuk menghalang-halanginya, untuk merusaknya. Makanya awas nih pengurus yang hidmah-hidmah di Kinimat, di Tambak, di mana saja, di Kini Bakery, ya, di masjid, cleaning service, apa aja pokoknya. Itu semua harus dijaga amanah itu. Sebab setan gak suka dengan apa? Gak suka dengan kebaikan. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak dibimbing oleh ulama yang menggenapkan ilmunya zohir dan batin, burhaniyah dan isrokiyah terpadu, maka akan sulit mengikhlaskan hati karena hatinya tidak ada yang membimbing. Karena tidak ada ilmu batin yang menyinari ke dalam hatinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, berfungsi wa yuzakihim, Rasul Nabi membersihkan jiwa umat. Hatinya dibersihkan dari kotoran, kemudian bersih, tumbuhlah ikhlas ibadah di dalam hatinya. Jadi kalau tidak dibimbing oleh ulama yang memiliki kapasitas ilmu batin, isrokiyah, susah untuk mengikhlaskan ibadah. Maka dibimbing oleh seorang mursyid, maka hati kalau berpasrah mengikuti bimbingan, maka akan dibersihkan oleh Allah. Wa yuzakihim, Al-Qur'annya. Wa yuzakihim, dibersihkan jiwa umat dari penyakit hati, penyakit ujub, riya, takabur, hasad, dengki, al-hikdu. Sebab kalau masih ada penyakit-penyakit hati, ikhlas itu tidak akan mungkin tumbuh. Positif dengan negatif dalam hati tidak akan pernah menyatu. Ibarat cahaya dengan kegelapan bisa nyatu enggak? Ibu-ibu, cahaya dengan kegelapan bisa nyatu henteu? Kudu Sunda wae ibu-ibu mahnya. Padahal yang dengar, yang lihat ini banyak. Ya, pakai internet ini jaringannya. Ada orang Papua, orang Sulawesi, orang Makassar. Masa kudu Sunda lagi, Sunda lagi. Kata ibu-ibu, dicampur aja katanya. Ya, kata ibu-ibu yang usianya udah 70 tahun ke atas. Mana yang 70-an ke atas? Mana 70 tahun? Bapak-bapak, mana yang 70 tahun ke atas? Ya, ngerti Indonesia semua? Ngerti, alhamdulillah. Ya. Katanya enak kayak waktu takjil kalau campur-campur ya. Apa namanya? Es campur ya, sama gado-gado itu. Nyampe mana tadi pembahasannya? Bukan, udah kelewat Multajam apa tadi? Cahaya dengan kegelapan tidak akan pernah menyatu. Cik, ai sekarang terang atau gelap? Kalau terang, gelap hilang. Kalau terang hilang, pasti gelap. Begitu dalam hati. Kalau hati kita ibarat tempat, cahaya datang, hilang gelap. Gelap, ya berarti cahayanya hilang. Kalau dalam hati, penyakit-penyakit hati, zulmun itu kegelapan, berarti cahaya iman tidak ada. Maka ikhlas tidak akan tumbuh di hati yang kotor, di hati yang penuh permusuhan, di hati yang penuh kedengkian, di hati yang penuh kecintaan kepada dunia. Dunia itu yang dimaksud, bisa jabatan, bisa penghormatan, bisa pengikut, bisa benda, bisa wanita, bisa laki-laki. Tidak akan tumbuh kalau mahabbah kecintaan ada di situ. Maka dalam kitab Marakil Ubudiyah, Imam Nawawi Al-Bantani memberikan syarah kepada Bidayatul Hidayah. Namanya Marakil Ubudiyah. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, dibersihkan hatinya oleh seorang mursyid. Di mana dia sebelum berjumpa dengan mursyid, belum bertorikoh, suluk dalam torikoh, beliau ahli ilmu zohir, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli-ahli dalam fan-fan ilmu yang lainnya, tapi hatinya masih kotor. Susah khusyuk dalam ibadah. Lagi sholat malah ingat bab yang lainnya. Nah, maka setelah berjumpa dengan seorang wali mursyid membersihkan terlebih dahulu hatinya. Karena dampak dari ilmu yang zohir bisa menimbulkan takabur dan ujub. Menimbulkan sombong dan merasa bisa, bangga diri. Wah, ilmuku nih. Ya. Jadi kalau tidak dibimbing hati, tambah ilmu malah tambah jauh dengan Allah. Tambah pekat hatinya dengan penyakit-penyakit hati. Bersihkan jamaah sekalian. Ilmu, jabatan, harta, apapun yang Allah berikan, Allah sematkan ke dalam diri kita, jangan masuk ke dalam hati kita. Bagaimana cara membersihkan seorang wali mursyid? Tentu diberikan ilmu oleh Allah sebagaimana persyaratan mursyid yang ketiga, arifan. Selain arifan bilah marifat kepada Allah, juga seorang mursyid mengetahui tentang toroik, metode-metode tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Wa asalib, dan media-media atau prasarana untuk membersihkan jiwa umat. Nah, ini diberikan kemampuan mursyid. Satu, mengetahui toroik, metode-metode pembersihan jiwa. Yang kedua, asalib, media-medianya untuk membersihkan jiwa umat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani oleh guru mursyidnya disuruh membersihkan halaman rumahnya, bahkan ada kotoran manusia di situ. Jadi dibersihkan tuh dengan cara khusus. Seorang ulama zohir besar sekali Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali disuruh membersihkan halaman rumah plus ada kotoran orangnya di situ. Itu salah satu bentuk cara seorang mursyid untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa calon muridnya. Di situ perang dulu, ya. Imam Ghazali perang dulu. Perang dengan apa? Dengan hawa nafsunya, dengan keegoannya, dengan keakuannya. Ya, bukan diangkat jadi wakil mursyid gitu, malah jadi apa? Suruh jadi cleaning service. Maka di torekat itu bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari kedudukan, tapi bertorekat itu untuk mencari keridhaan Allah. Siap untuk dididik, ditarbiyah, salah satunya siap ditazkiyah, dibersihkan jiwanya. Guru punya cara, Allah yang memberi caranya, seperti kepada gurunya Imam Al-Ghazali. Akhirnya perang itu, Imam Ghazali perang dengan nafsunya, bagaimana menjalankan perintah gurunya, tapi berat sekali, gengsi sekali. Nah si gengsi ini yang akan dibasmi oleh gurunya. Sampai pada akhirnya Allah bukakan hati Imam Al-Ghazali untuk menerima perintah gurunya, walaupun pahit. Ternyata akhirnya hilang keakuan Imam Al-Ghazali. Hilang takaburnya, hilang ujubnya dengan metode seperti itu. Ujub takabur dari ilmu, dari pengikut, dari santri, dari masyarakat, pujian yang ada dalam hati Imam Al-Ghazali seketika dibersihkan oleh Allah lewat bimbingan mursyidnya. Ketika kotoran itu akan diambilnya dengan tangan tanpa pembalut, ya, tanpa, jadi langsung dengan tangannya, maka gurunya melihat hati Imam Al-Ghazali sudah bersih. Maka stop, hey Al-Ghazali, tugasnya kau sudah selesai. Kenapa? Karena hati engkau sudah Allah bersihkan. Itu Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, disuruh pulang. Al-Ghazali, sekarang kamu pulang. Jadi pelajaran pertamanya sudah selesai. Pas pulang, datang ke kampung halamannya, ke madrasahnya yang dibanggakan, yang muridnya ribuan, pengikutnya banyak. Setelah hatinya dibukakan lewat bimbingan guru mursyidnya, diperlihatkan amal masa lalunya, ngajarnya, dakwahnya, tempat madrasah yang dikaguminya, tempat laibun walahun, tempat bermain seperti permainan anak-anak, kayak di game apa, di apa itu apa namanya, game zone, oh gitu, zona main, yang tadinya dibanggakan sebagai amal ibadah, mengajar, berdakwah, ternyata untuk mencetak kader-kader ulama, ternyata hakikatnya tempat bermain. Kenapa? Karena hatinya belum nyampe kepada Allah. Hatinya masih suka dengan dunia. Dengan banyak murid tambah ilmu, bukan tambah dekat dengan Allah, tapi hakikatnya tambah jauh dengan Allah. Bagaimana Imam Al-Ghazali di hadapan murid-muridnya? Allah perlihatkan kepadaku tempat ini, tempat belajar ini, tempat dakwah dan taklim ini, seperti mainan kanak-kanak. Kenapa? Karena aku baru saja dibukakan hati, dibersihkan hati, diberi ilmu oleh Allah Isrokiyah lewat mursyidnya. Maka disitulah Imam Al-Ghazali pada akhirnya menjadi seorang ulama ahli tasawuf, dan beliau terus berdakwah dan mengajarkan ilmu agama yang hakiki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Yuk terus, ini membersihkan diri itu bukan sekali. Membersihkan hati itu bukan pelajaran seminggu dua minggu, sepanjang hayat kita. Bisa kotor lagi, bisa ragu lagi hati kita. Maka belajar kita seumur hidup, sepanjang hayat kita. Siap sepanjang air hayat kita, sampai jiwa kita rohani ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah belajar kita. Bukan sampai jadi ustadz, bukan ya, sampai bisa dakwah, tapi belajar kita termasuk tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, hati yang terus dibersihkan dengan tazkiyatun nafs dari seluruh penyakit-penyakit hati, ya, penyakit hasad sudah hilang, ada penyakit lain. Imam Ghazali menyebutkan minimal ada 10 penyakit hati dalam kitab Kitabul Arba'in. Hasil pengalaman beliau menyebutkan ada 10 penyakit hati atau maksiat batin yang harus terus dibersihkan sepanjang hidup kita. Maka akan tumbuh, semakin dibersihkan hati kita, tumbuh keikhlasan dalam ibadah. Tidak karena yang lain, tapi yuriduna wajah, berharap kepada Allah semata. Datang ke tempat ini karena panggilan Allah. Membantu orang karena panggilan Allah, sholat karena panggilan Allah. Nah itulah hakikat dari Isrokiyah ini, kalau terus dipelajari dan diamalkan ilmu batin ini, ilmu tasawuf ini, maka Allah akan berikan ke dalam hati kita hakikat. Sehingga kita melihat bukan hanya yang kulitnya saja. Kita melihat bukan hanya yang zohirnya saja. Tapi akan tertembus pandang, tersingkap hakikat di balik syariat. Di balik kulit ada isinya, ada dagingnya. Sujud kita bukan hanya sebatas sujud. Dahi kita ada di tempat sujud. Tapi hati kita sampai merasakan hinanya diri dan mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat dari buah dari Isrokiyah. Buah dari ilmu yang batin. Sehingga kita menjalani kehidupan ini akan tersingkap hakikat kehidupan. Kita diberi musibah, kita diberi anugerah. Hidup dan kehidupan kita akan tersingkap hakikatnya. Kenapa Allah? Ya, ada kejadian teroris, ada kejadian bom di gereja. Bagi orang yang terbuka hakikatnya akan diberi apa rahasianya. Kalau dikasih rahasianya tenang apa enggak? Tenang. Coba kita belum dikasih rahasia. Yang ada bencana, yang ada porak-poranda, enggak dikasih hakikat, pasti kita akan gelisah. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, ada manis, ada pahit, Allah uji bagi orang yang beriman, kalau diberi hakikatnya. Salah satu hakikat itu adalah asror, rahasia-rahasia dari kehidupan ini. Ma yaridu alal qalbi min asroridati wa anwariha. Allah kirim ke dalam hati rahasia-rahasia dan cahaya Allah. Aduh, jadi nikmat hidup ini Bapak Ibu sekalian, di jalan Allah itu nikmat. Pantas kalau mutmainah jiwanya. Mutmainah itu apa? Tenang. Enggak gedebak-gedebuk. Allah aduh. Ya, ibu-ibu, Allah aduh. Bayaran akhir tahun sekolah. Yang SD, yang TK, yang SMP dihitung sekian juta, belum mau memasuki akhir Ramadan. Ya. Duk-duluk beduk belum belum beli baju baru lagi. Aduh. Ya. Jadi berpuasa itu bukan ke ujung itu bukan tambah apa? Semangat, tambah riuh. Anaknya setengah losin. Satu anak 500 ribu. Jadi 3 juta. Belum pingin ganti perabot rumah. Katelnya pingin diganti. Belum toples, belum ganti. Kan biasanya bikin kue Sabtunya di meja, di bawah. Sampai gak penuh. Ya. Udah ganti lebaran ala awam begitu mah. Capek. Mending lebaran Idul Fitri ala khawas. Ya. Betul gak Bapak Ibu-Ibu? Jangan dicapekan oleh hawa nafsu kita sendiri. Sampai bulukan akhirnya. Ya. Roti bulukan, kue bulukan, kedeluarsa, expire jadinya. Itikafnya di masjid harusnya, ini itikafnya di mana? Di kinimat aja ya. Dan biar gak laku tuh kinimat tuh ya. Kalau kinimat gak laku, alhamdulillah. Nah, berarti itikafnya ibu-ibu pada di masjid. Kalau kinimat tambah berlipat-lipat keuntungannya, sedih Bapak. Berarti itikafnya di kinimat sama di dapur, ngolah. Ini manfaatin ya Ramadan ini. Kita lebih fokus kepada pendekatan diri kita kepada Allah. Ya, ganti lebarannya jangan ala awam, tapi ala khawas. Kalau lebarannya, kalau puasanya khawas, maka lebarannya pun ala khawas. Kalau puasanya awam, lebarannya pun ala awam. Ya, ayo hijrah, hijrah, hijrah, hijrah. Biar kinimat gak laku juga. Mending laku di masjid aja. Kita beritikaf, mendekatkan diri kita kepada Allah. Capek ngolah terus ya. biar sehat badan kita enggak banyak makan ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiahu. Ah, itu saja soalnya apa mau langsung ke Malang Jawa Timur ini ya. Ada kegiatan di sana, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Dan bahkan dakwah kita terbesar bagaimana menyampaikan agama yang kafah ini sekaligus dengan menginformasikan ya keberadaan para wali mursyid yang membimbing agama Allah secara kafah yang dibutuhkan oleh umat pada umat seluruhnya. Mudah-mudahan keyakinan kita dijaga oleh Allah, ilmu segala yang Allah berikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, bulan Ramadan adalah seluruh waktunya, pagi, sore, siang, malamnya adalah saatul ijabah. Mari kita hadapkan hati kita kepada Allah, hadirkan hatinya, angkat tangannya tinggi-tinggi, munajat, menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak problem, persoalan hidup yang belum terselesaikan. Dengan berkah Ramadan pengajian di pagi hari ini, Allah berikan jalan solusi yang terbaik bagi kita. Allah limpahkan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami. Kezoliman dari mata kami, kezoliman dari mulut kami, kezoliman dari tangan dan kaki kami. Ya Rabb, kami tidak akan mampu menghitung dosa-dosa yang pernah kami perbuat, kezoliman-kezoliman yang pernah kami lakukan sepanjang hidup ini, ya Rabb. Ya Rabb, kami bangkit dari majlis ini, Engkau ampuni seluruh dosa tanpa Engkau sisakan dan Engkau kecualikan, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, bapak yang telah menafkahi, yang telah membesarkan, dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barzah. Ampuni dosa-dosanya, ya Rabb. Jadikan taman surga bagi alam kubur mereka. Ya Rabb, bangkitkan kami hati kami sepanjang hidup kami. Bangkitkan kesadaran sepanjang hayat kami, ya Rabb. Supaya kami bisa mampu untuk mengisi lembaran demi lembaran kehidupan ini dengan ketaatan dan ibadah kepada-Mu. Ya Rabb, bimbing kami sepanjang hidup kami sampai akhir hayat kami. Song-song kematian kami, kematian yang indah, kematian husnul khatimah. Karena kami yakini satu saat Engkau akan jemput kami. Engkau tidak akan izinkan lagi semua panca indera. Jantung kami akan berhenti detaknya selama-lamanya. Tubuh kami akan terkujur selama-lamanya di satu waktu nanti. Ya Rabb, sebelum datang waktu itu, maka persiapkan kami. Jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Mampuhkan lisan ini untuk mengakhiri kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian yang mengerikan, kematian yang menyakitkan, kematian yang mengguncangkan. Kematian su'ul khatimah jauh dari kami, dari keluarga kami, dari tetangga kami, dari saudara-saudara kami dan umat ini seluruhnya, ya Rabb. Rabbana wasi'alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Ya Rabb, datangkan rezeki yang berlimpah, yang luas, yang penuh keberkahan. Engkau bukakan keberkahan rezeki dari pintu langit dan pintu bumi. Ya Rabb, jadikan rezeki yang luas menjadi bekal ibadah dan dakwah kami. Ya Rabb, jangan masukkan kecintaan kepada dunia ke dalam hati kami. Tumbuhkan ke dalam hati mahabbah cinta kepada-Mu dan kepada wali-wali-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, bimbing keluarga kami. Ya Rob, jadikan kami sebagai pemimpin dan pembimbing dalam keluarga kami. Ya Rob, tumbuhkan dalam hati semua keluarga kami kecintaan karenamu ya Rob. Suami yang cinta kepada istri karenamu. Istri yang cinta kepada suaminya karenamu. Orang tua yang cinta kepada anak-anaknya karenamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rob, berikan hasanah dunia kepada kami. Berikan hasanah akhirat kepada kami. Engkau kumpulkan di mahsyar setelah engkau bangkitkan dari kubur, tepat di bawah benderamu Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, kumpulkan dalam surgamu beserta para nabi siddiqin syuhada salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah ala hadiniyah. Mudah-mudahan maksud, niat, tujuan, hajat Bapak Ibu sekalian dan saudara kita yang tidak hadir di tempat ini tapi mengikuti pengajian ini, Allah kabulkan dengan berkah majlis ilmu dan zikir, dengan berkah hari-hari di bulan Ramadan. Bibarakati umul kitab wa siril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.